Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan keterangan dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala pada halaman 192 ya. Wa minas sunnati tawalli ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum wa dzikru mahasinihim wa tarahhumu alaihim. Wa minas sunnah, dan termasuk perkara sunnah, termasuk sunnah. Tawalli. Tawalli berloyalitas kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatuhum, dan mencintai mereka. Wa dzikru mahasinihim, serta menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Wa tarahhumu alaihim, serta tarahhum, mendoakan rahmat untuk mereka. Wal istighfaru lahum, dan juga mendoakan ampunan untuk mereka. Wal kaffu an dzikri masawiihim, serta menahan diri dari menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Kalau ada kejelekan, ditahan. Namun, kalaupun ada kejelekan-kejelekan tersebut, disisipkan oleh Rafidhah kadang di kitab-kitab. Adapun yang ada di kalangan para sahabat cuma ijtihad. Ya, namanya ijtihad manusia, kadang benar, kadang salah. Jadi bukan kejelekan. Wa ma syajara bainahum, serta menahan diri dari segala sesuatu yang terjadi perselisihan di kalangan mereka. Terjadi pertikaian, syajar. Seperti perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, Ali dengan Aisyah, ini ditahan. Sebenarnya tidak perlu diungkit lagi kisah-kisahnya. Kalau istilahnya itu, yaqra wa yutwa wa la yudhkar. Dibaca boleh, karena sudah tertulis di kitab-kitab, kemudian dilipat, tidak boleh diungkit-ungkit lagi. Wa'tiqadu fadlihim, meyakini keutamaan mereka. Wa ma'rifatu sabiqatihim, serta mengetahui kadar pendahuluan mereka dalam Islam ini tadi. Mereka sudah dahuluan. Qala Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan janganlah Engkau jadikan kebencian di hati-hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari rahama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau asyidda'u 'alal kufar. Asyidda', keras terhadap orang-orang kafir, rahama'u bainahum, namun penuh kasih sayang sesama mereka. Asy-syarah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, huququs sahabah radhiyallahu anhum, hak-hak sahabat radhiyallahu anhum. Lis sahabati radhiyallahu anhum fadlun 'azimun 'ala hadhihi al-ummah, haitsu qamu bi nusratillah. Mereka para sahabat memiliki keutamaan yang sangat agung pada umat ini, dari sisi mereka telah tegak melaksanakan penolongan terhadap agama Allah azza wajalla wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wal jihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, serta realisasi mereka di dalam berjihad kepada berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri jiwa-jiwa mereka. Wa hifdzi dinillahi bi hifdzi kitabih, dan juga dengan cara menghafal agama Allah atau menjaga agama Allah dengan cara menjaga kitabnya. Wa sunnati Rasulillah SAW, dan juga menjaga sunnah Rasulullah SAW. Ilman wa amalan wa ta'liman hatta ballaguhu al-ummata naqiyan tariyan. Dalam bentuk amalan, ilmu, ya, mereka menjaga agama, menjaga Al-Quran, menjaga sunnah Rasul. Ilman wa amalan wa ta'liman, dalam bentuk ilmu, pengamalan, pengajaran, sampai mereka menyampaikannya, sehingga mereka menyampaikan agama ini kepada umat naqiyan tariyan, dalam keadaan naqi, bersih, tari, segar, murni, bersih dan murni. Waqad asnallahu alaihim fi kitabi a'zama sana'in, aitsu yaqulu fi suratil fath, sungguh Allah azza wa jalla telah menyanjung mereka di dalam Al-Qur'an dengan sanjungan yang sangat agung. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Al-Fath, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad, utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau, asyiddau 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir, ruhamaa'u bainahum, namun penuh kasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau akan melihat mereka dengan dalam keadaan ruku dan sujud, ya bitaguna fadlan minallahi wa ridwanan, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mencari karunia dan keridhaan dari Allah azza wajalla. Wa hama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karamatahum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kehormatan atau kemuliaan mereka. Aitu yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyatakan, la tasubu ashabi, hama yahmi, itu menjaga. La tasubu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Wallazi nafsi biyadih, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalaupun seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar semisal gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, tidak akan sama setara dengan satu mud mereka atau separuh mud mereka. Satu mud itu satu cakupan telapak tangan, separuh itu berarti satu cakupan dua telapak tangan ini. Satu mud, separuh itu seperti ini. Fahuqukum fahuqukuhum 'alal umma min a'zamil huquq falahum 'alal umma. Hak-hak mereka terhadap umat ini termasuk hak-hak yang paling agung. Falahum 'alal umma, maka bagi mereka hak mereka terhadap umat ini yang pertama, mahabbatum bil qalbi, mencintai mereka dengan hati. Wajib kita mencintai sahabat. Wasana'u alaihim bil lisan, memuji mereka, menyanjung mereka dengan lisan. Hati kita mencintai mereka, lisan kita menyanjung mereka. Bima asdauhu minal ma'rufi wal ihsan, dengan sebab apa yang telah mereka kerjakan, mereka curahkan dari perkara yang ma'ruf dan perbuatan ihsan. Asdayusti itu melaksanakan atau mencurahkan, mengerjakan. At-tarahum 'alaihim, yang kedua, tarahum atau istilah lain taraddi, ya. Wal istighfaru lahum, memintakan ampun untuk mereka. Tahqiqan liqaulihi ta'ala, sebagai bentuk tahqiq, realisasian terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah mereka itu kaum mukminin, mereka akan mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam hal keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Jangan engkau jadikan kedengkian di hati-hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Innaka ra'ufur rahim. Ini juga ayat ini tadi perkara yang berat di zaman sekarang, kadang ya sesama kaum mukminin muslim muncul kebencian, kedengkian. Min ghairi masababin, tanpa ada sebab yang jelas. Kadang tetangga, sama teman, dan yang lainnya. Yang ketiga, al-kafu an masawihim. Menahan diri dari menyebut keburukan-keburukan mereka. Allati in sadarat an ahadin minhum fahiya qalilah binisbati lima lahum minal mahasin wal fadail. In sadarat an ahadin minhum, kalaupun seandainya muncul dari salah seorang di antara mereka, fahiya qalilah, keburukan-keburukan tadi, kejelekan tadi sangatlah sedikit dibandingkan dengan apa yang ada pada mereka. Minal mahasini wal fadail, lima lahum minal mahasini wal fadail, dibandingkan dengan apa yang ada pada mereka berupa mahasin, kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaannya. Warubbama takunu sadiratan an ijtihadin maghfurin wa amalin ma'zurin. Dan terkadang, warubbama terkadang, takun, perkara yang buruk tadi, sadirah, muncul an ijtihadin, muncul dari ijtihad. Maghfur, ijtihad yang dimaafkan, diampuni. Wa amalin ma'zur, muncul dari perbuatan-perbuatan yang diberi uzur. Ya qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tasub ashabi al-haditha. Berdasarkan sabda Rasul, janganlah kalian mencela para sahabat. Di situ ada faedah disebutkan, qala ibn al-Qattan al-Fasi fi kitabi al-Iqna fi masail al-Ijma'. Ibn al-Qattan menyatakan, wa ajma'u alal kaffi an dzikri sahaba radhiyallahu anhum illa bi khairi ma yuzkaruna bihi. Wa ajma'u, mereka para ulama sepakat, alal kaff, untuk menahan diri an dzikri sahabah radhiyallahu anhum, dari menyebut-nyebut para sahabat radhiyallahu anhum illa, melainkan bi khairi ma yuzkaruna, melainkan dengan sebaik-baik apa yang mereka itu layak untuk disebut. Wa ajma'u annahum ahaqqu an tunshar mahasinuhum wa yultamas li af'alihi afdalul makharij wa ayyadhan bihim ahsanadh dhanni wa ajmalal madzahib. Dan juga mereka para ulama sepakat bahwasannya para sahabat lebih pantas, lebih layak, lebih berhak kebaikan-kebaikannya disebarkan, dan sangat pantas, sangat layak untuk dicari terhadap perbuatan-perbuatan mereka, afdolul makharij, yang dicari adalah sebaik-baik solusi. Wa ayyudhan bihim, serta sepantasnya untuk diduga, ya, ahsanadhanni, dengan dugaan yang paling bagus, wa ajmal al-madzahib, dan pendapat yang paling indah, paling bagus. Jadi kebaikan mereka semantasnya untuk disebar. Kalaupun ada perbuatan-perbuatan yang mungkin dipandang khata, maka perlu dicarikan uzur terhadap para sahabat. Luar biasa. Ini sahabat ya, terhadap mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'un. Adapun selain sahabat, hatta walau kana tabi'iyan, meskipun dia seorang tabi'i, al-khata, kesalahan tetap kesalahan. Ya, kalau kesalahan fatal terkadang dibantah oleh para ulama, kalau kesalahannya bukan fatal, kadang yurtamas lahu udzrun. Adapun sahabat, mereka punya nilai tersendiri. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabat, Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dzahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalaupun seandainya salah seorang di antara kalian ada yang menginfakkan semisal gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak akan sama setara dengan satu mud salah seorang di antara mereka, tidak pula separuhnya. Asyarah, penjelasan. Hukum sabdis sahabah. Hukum mencelah sahabat. Sabdus sahabati ala thalathati aqsam. Mencelah sahabat ada tiga jenis. Tiga bentuk. Al-awwal, yang pertama. Ayyasubbahum bima yaqtadhi kufra aktsarihim. Yang pertama, dia mencela sahabat tadi dengan celaan yang mengandung konsekuensi mengkafirkan mayoritas mereka. Atau celaan yang sifatnya itu konsekuensinya kufur, mereka ini adalah orang-orang kufur. Aw anna 'amatahum fasaqu, atau celaan yang mengandung konsekuensi penyataan fasiknya mayoritas mereka. Yang mana konsekuensi mayoritas mereka adalah orang-orang fasik. Celaan yang seperti ini, fahadza kufrun, adalah kekufuran. Contoh. Celaan sebagian mereka yang mengatakan bahwasannya para sahabat adalah orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasul. Ini celaan yang mengandung konsekuensi kekufuran. Karena orang-orang Rafidhah, mereka mengatakan mayoritas sahabat itu murtad, kecuali sekitar 7 orang. Li'annahu takdzibun lillahi wa rasulihi bisana'i 'alaihim wa taraddi 'anhum. Dikarenakan tindakan tersebut merupakan takdzib, pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memuji mereka dan taraddi terhadap mereka. Bal man syakka fi kufri mithli hadza fa inna kufrahu muta'ayyinun. Bahkan barang siapa yang ragu akan kekufuran semisal orang ini, fa inna kufrahu muta'ayyinun, maka kekufuran dia sudah pasti jelas. Orang ragu tentang kufurnya orang yang seperti ini. Ada orang mengatakan seluruh sahabat adalah orang yang murtad. Ada orang meragukannya. Atau dia mengatakan para sahabat itu adalah orang-orang yang fasik. Seluruh sahabat itu peminum, pemabuk. Ya. Zina misalkan. Na'udzubillah. Kalau dia menyatakan seperti ini, kafir. Orang yang tidak mau mengkafirkan dia, kafir. Kenapa? Li'anna madmuna hadil maqulati al-maqalati. Dikarenakan kandungan ucapan ini, kandungannya, ucapan ini, anna naqalat al-kitabi awis sunnati kufar aw fusaq, bahwasannya para penukil Al-Quran dan Sunnah adalah orang-orang kufar atau orang-orang fasik. Ketika ada yang menyatakan seluruh sahabat adalah kafir, berarti secara tidak langsung dia memponis orang-orang yang membawa Al-Quran kepada kita adalah orang-orang kafir. Asani, alasan yang kedua atau rincian yang kedua. Ayasubbahum billa'ni wattaqbih. Dia mencela mereka, hum yaitu para sahabat, dengan la'an. La'an. La'an itu cacian, makian. Takbih. Menjelek-jelekkan. Jadi cuma sekedar melaknat, menjelek-jelekkan. Seperti dengan menyatakan mereka itu adalah orang-orang korupsi. Akhlaknya buruk. Ini kan celaan, cacian. Fafi kufrihi qawlani li ahli al-ilmi. Tentang kekufuran orang ini, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Wa alal qawl bi annahu la yukfar. Dan menurut pendapat yang menyatakan la yukfar, dia tidak dikafirkan. Yajibu ayyujlad, maka wajib untuk dicambuk. Wa yuhbas, di penjara. Hatta yamut, sampai dia mati. Au yarji'a maqala, atau dia rujuk dari apa yang dia ucapkan. Maknanya apa? Penjara, dihukum. Asalis yang ketiga, ayasubbahum bima la yaqdah fi dinihim. Dia mencela mereka para sahabat dengan celaan yang tidak mencacati agama mereka, tidak mencacati agama sahabat. Kaljubni, seperti penakut. Nah, sahabat itu penakut-penakut kalau perang. Wal mukhli, pelit. Fala yukfar, orang ini tidak dikafirkan. Walakin yu'azzar, akan tetapi ditazir. Bima yuraddi'uhu an dzalik, ditazir, diberi pelajaran. Tazir ya, diberi pelajaran. Bima yuraddi'uhu, dengan pelajaran yang bisa membuat dia jerah an dzalik, dari tindakan tersebut. Zakara makna dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitab As-Sarimil Mas'ul. Dan yang menyebutkan makna seperti itu adalah Syekhul Islam dalam kitab As-Sarimul Mas'ul. Rinciannya seperti ini. Wa naqala an Ahmad, dan beliau menukilkan dari Imam Ahmad qaulahu, ucapan Imam Ahmad, la yajuzu li ahadin ay yadhkura syai'an min masawi'ihi. Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menyebutkan sedikit saja kejelekan-kejelekan mereka para sahabat. Tidak boleh. Wala yata'an an ahadin minhum bi'aibin au naqsin. Dan tidak diperbolehkan mencela satu orang pun dari kalangan mereka bi'aibin au naqsin, dengan aib atau kekurangan. Faman fa'ala dzalika uddiba. Kalau dia melakukan tindakan tersebut, uddibah, dikasih pelajaran. Fa'in tabah, kalau dia taubat, itu yang diinginkan. Wa illa, dan jika tidak, julida fil habsi hatta yamut au yarji. Kata Imam Ahmad, dia dicambuk dalam penjara sampai dia mati atau dia taubat, rujuk dari ucapannya tadi. Difahami? Ini rincian tafsilun hasanun, ya, rincian yang bagus yang berkaitan dengan hukum mencela para sahabat. Ya, ini sudah ada zaman dahulu. Zaman sekarang ini juga banyak. Jadi tidak usah terlalu apa namanya, kayak ketika melihat ada orang mencela sahabat sudah kayak aneh. Enggak, sudah banyak zaman dahulu. Tinggal kitanya saja yang tetap untuk menjaga kehormatan, kewibawaan para sahabat, baik mereka adalah sahabat dan rijalan ataupun sahabat nisaan dari kalangan wanita. Kewajiban kita untuk menjaga kehormatan mereka. Ketika ada orang-orang yang menjelekkan sahabat, ya wajib bagi kita untuk membantah, menyampaikan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kayak kemarin itu yang ada lagu Aisyah itu, Ikhwan kami gitu. Kalau lihat di Indonesia ini tipenya apa? Terlalu senangnya tuh ikut rame-ramean. Kalau anda nggak terlalu yang seperti itu, biasa. Ya, cuma karena diviralkan, ya akhirnya dianggap sesuatu yang besar. Wah, Aisyah kalau di Yaman dibilang apa? Aisyah kafir, zaniyah. Lebih parah dibandingkan nyanyian itu tadi. Kita itu kalau dalam berprinsip ya, jangan ikut rame-ramean. Ansahukum ayyul ikhwah, kalau betul ilmu, jangan ikut rame-ramean. Ya. Bantah-bantah dengan ilmiah. Nah, inilah bentuk prinsip kita menjaga kehormatan para sahabat. Kenapa? Dikarenakan dilarang. Ini namanya, kalau cuman sekedar sebagian ada apa namanya? Nyoret link itu ya. Link dicoret. Itu namanya bukan membantah. Ya, anda katakan sebagian orang kalau membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah, kadang ada videonya dicoret seperti ini, playernya dicoret seperti ini, itu bukan membantah. Hakadza raddu, raddun ilmiyan, ya, bantah secara ilmiah. Seperti inilah sampaikan dalil rincian. Ada apa cuma nyoret link, ada putu orang mencela sahabat dicoret, itu namanya bukan bantah. Laisat min tariqatil ulama, hadi tariqah muhdatsah. Kalau mau dikatakan tariqah bid'ah. Tariqah ulama ada, ulama seperti itu enggak ada. Ulama itu kalau muncul penyimpangan dah bantah dengan ilmiah. Bukan cuma nyoret link. Ya, nyoret muka itu bukan metode para ulama. Ada namanya raddul batil bil jahli. Itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Al bid'atu turaddu bis sunnah la turaddu bil zulmi wal jahli. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian dicek di Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan bid'ah itu dibantah dengan sunnah. La turaddu bil jahli wal zulmi, bukan dibantah dengan kejahilan dan kebodohan. Jadi kalau antum pengen menjaga kehormatan para sahabat, bagaimana caranya? Ya bisa antum dengan muhadharah dengan bentuk tulisan artikel atau dengan antum khutbah-khutbah. Bukan semata-mata ketika ada orang mencela sahabat, mencela nabi, wajahnya antum coret. Pencela sahabat. Nah, seperti itu. Ya memang jelas dia itu pencela sahabat, tapi caranya antum dalam membantah bukan seperti itu tariqahnya para ulama. Kenapa? Karena cuma nyoret semua orang bisa. Ya mana? Bisa kalau cuma nyoret apa namanya kayak kemarin itu lagu-lagu Aisyah itu ya di screenshot dijadikan status WA, dicoret disilang, semua orang bisa. Ya enggak sekelasnya Zaki bisa, sekelasnya Abid bisa. Tapi membantah menjelaskan ini letak kesalahan-kesalahan. Nah, kalau enggak bisa, sudah antum belajar dulu. Itu tadi. Jadi yang benar. Nah, diam. Kalau enggak bisa lebih baik diam, Pak, daripada salah. Karena untuk membantah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Tidak setiap orang punya ilmu bisa mengungkapkan, kata beliau. Dan tidak setiap orang bisa mengungkapkan benar bantahannya. Itu tadi. Karena kenapa? Bantah itu tadi bukan perkara yang sifatnya wajib ain. Sekarang pertanyaan untuk antum. Al-jarh wa ta'dil. Itu wajib ain, wajib kifayah. Wajib kifayah. Berarti kan kalau sudah ada ustaz yang bantai, sudah. Ima antum nge-share mereka, nge-share bantahan mereka terhadap yang menyimpang-menyimpang ini. Misalkan ada orang yang mencela Nabi SAW. Sudah ada audio ustaz atau ada tulisan ustaz yang membantah. Antum nukil, tidak masalah. Ini ikut, Pak. Ikut istilahnya itu. Ikut nimbrung lah istilahnya itu kan. Dalam bentuk buat bantahan, tapi bantahnya bukan tulisan. Cuma nyoret muka, Pak. Kalau link, misalkan link ya, yang kemarin lagu Aisyah itu di screenshot. Itu sebenarnya bukan bantah, tapi apa? Nyebarkan linknya mereka. Ya enggak? Wong awam. Penasaran kan? Olah, bagus juga lagi. Jadi ini ada kisah. Jadi ada Ikhwan. Ustaz Anan ini punya kawan. Kawan ini nanya, baru nak hijrah. Nah, baru nak ngaji salaf kan? Dia nak minta bantahan ilmiah tentang lagu Aisyah itu. Dia ini semangat nih ya. Kata anak, gak usah diagui. Belajar baik. Bukan tugas. Baru hijrah kan? Karena anu ini gak puas ini. Nanyalah di salah seorang ustaz. Ya telkomprens. Apa namanya? Oh, siaran live itu. Ya siaran live ya. Nah, salah seorang ustaz di Palembang nih. Pokoknya awalnya namanya Kemas, tanpa nak sebutkan nama lengkapnya. Kemas, titik-titik. Ya sudah, nanti sebutkan Kemas Muhammad Ali. Itu mana dengar? Di daerah, dekat majelisnya itu, kalau salah rumahnya. Di depan, bang, di seberang Bank BR, daerah-daerah Kamangiwa itulah. Majen majelisnya. Kemas Muhammad Ali. Jadi kata ustaz itu, oh, pertanyaan itu, video itu dikirimkan ke anak. Ustaz, bagaimana membantah orang yang mencela Aisyah dengan lagu Aisyah itu kan? Kata ustaz itu, apa jawabannya? Ya kan tuh kebayang lah jawabannya cak mana ya ustaz ini tadi. Bagus nyanyi ini, aku seneng dengernya. Anak ketawa dengan video itu tadi. Ustaz. Nah, kata Ikhwan ini, nah inilah ustaz, gara-gara ustaz gak kalah anak jawabnya kan? Dia tanya ke sana, salah dia udah bertanya. Lah sudah, diam. Kalau tahu berarti dia kan lah tahu itu salah kan, Pak ya? Dia tidak dibebani oleh syariat untuk membantah. Syariat kan tidak membebani kita, membantah. Membantah itu kan fardu kifayah. Sudah diwakili, dia nak pengen bantah. Secara ilmiah. Nah, akhirnya tanya sama ustaz ini, jawab ustaznya. Bagus lagu ini. Aku juga galak dengar katanya. Dia ngomong sambil gayanya premong itu tadi. Anak pas dikirim link itu ketawa. Nah, ini akibatnya. Kata Ikhwan itu, iya nih ustaz. Niatnya nak dapat ilmu, malah ustaz itu jawabnya, bagus. Aku juga galak dengar di rumah sama istri. Anu suaranya ini, anu apa lagunya, bagus. Lagu Aisyah ini. Sambil gaya ustaz itu ngomong pakai bahasa Palembang kan. Nah, ini akibatnya. Malah dipahami orang banyak jadi bagus gitu. Iya itu tadi dipahami orang awam itu kan mandangnya kan bagus lagu itu kan. Orang mandangnya kan muji Aisyah, ngisahkan Aisyah walaupun ada poin-poin yang mencela sahabat dalam hal itu tadi. Dipahami dalam hal ini. Kita lanjutkan berkaitan dengan istri Nabi SAW. Intinya difahami ya, dalam masalah membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah. Di sini kan banyak ya, poin-poin yang menyimpang, orang-orang yang menyimpang. Nukil, boleh. Ya, sebagaimana bantahan yang sudah ada, tidak masalah. Tapi kalau antum buat bantahan sendiri, takut bantahan antum tadi tidak ilmiah, dan itu yang mengkotori. Sama sebagian uang ini pak, kadang motong-motong video ustaz. Digabungkan ya, maaf ya, kadang ada toko-toko yang nyimpang lah ya, dan kita sepakat dipotong yang ustaz itu di bagian awal, ada bantahannya. Itulah akibatnya muncul lagi video baru bantahan dari mereka, ustaz kita yang awal, ustaz dia yang bantah. Itu tadi itu malam itu yang Ikhwan-ikhwan yang kreatif, sebenarnya bagus niatnya kreatif, tapi cara seperti itu tidak bagus. Kenapa? Itu memadaratkan dakwah. Bisa jadi menimbul fitnah bagi ustaz-ustaz di wilayah tersebut yang mungkin dia enggak ingin seperti itu karena mungkin dakwahnya lemah di masyarakat. Gara-gara ditempel yang nempel wong Jakarta, yang ustaznya di Palembang. Bukan murid-murid dia yang buat segala macam. Akhirnya apa? Bermadarat dakwah tadi bagi ustaz itu tadi. Misalkan contoh. Ada audio ana atau video kajian ana. Ada ikhwan kreatif. Tersebar video itu. Ya, nah. Didengar oleh masyarakat sekitar ini. Misalkan contoh, kita kajian membahas suatu ya secara global tentang kebid'ahan, tahlilan misalnya. Ternyata kebetulan ada ustaz yang membolehkan tahlilan. Yang membolehkan tahlilan itu dipotong. Kebetulan bantahan ana tadi ilmiah. Ditempel. Kita kan jelasnya pasti masyarakat itu ada fans. Oh ini fansnya dia, ustaz ini tadi. Ketika dia fan dia, dibantah. Merasa, padahal anak gak bantah dia. Iya gak? Anak kajian umum. Tapi membahas masalah itu tadi. Merasa ustaznya yang dibantah. Itu kan membadarat pada kita. Padahal yang tukang edit bukan di Palembang. Yang tukang edit bisa jadi orang Papua. Kita yang kena gebuk, kita yang kena masa, dia... Tidak sama sekali. Nah ini yang membahayakan dalam. Niatnya apa? Niatnya baik. Namun memadaratkan dakwah. Cukup antum yakini. Tindakan seperti ini. Jangan sampai terjatuh pada kita. Ya, kalau untuk membantah. Bantahlah dengan thariqah. Metodenya para ulama. Kalau tidak bisa ya sudah. Biarkan yang lain yang bisa. Para ulama zaman sekarang sama seperti itu kan? Apakah setiap para ulama. Masyaikh. Itu bisa memberikan bantahan apa yang terjadi di lapangan? Enggak kan? Enggak setiap rinci. Ada sebagian yang masyayikh mungkin dia kalau membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah itu tidak secara rinci dibandingkan masyayikh yang lain. Ada kan? Ada. Contoh misalkan Sayyid Qutb. Sayyid Qutb antum jangan tanya. Dan antum enggak akan dapat bantahan rincian Sayyid Qutb kecuali dari Syekh Abdullah Ad-Duwais, Abdullah Duwais ya, bukan Ibrahim Ad-Duwais. Abdullah Ad-Duwais sama orang yang pertama awwalu man arda ala Syekh Qutb Syekh Abdullah Ad-Duwais. Kemudian tabahu Syekh Rabi secara rinci. Antum cari rincian Saleh Fauz. Enggak dapat, paling keluar fatwa gitu aja. Rincian termasuk sampai dibukukan loh. Nih, Syekh Qutb itu. Iya enggak? Berarti kan bukan perkara yang wajib bagi para ulama pun untuk secara rinci. Bukan mereka tidak tahu. Mereka tahu. Tapi mereka sudah mencukupkan dengan yang lain. Makanya ketika keluar bantahan Syekh Rabi terhadap Said Qutb dipuji oleh Syekh bin Baz, oleh Syekh bin Saimin. Ya sudah diwakili sama Syekh Rabi. Al-Madkhali. Nah, kalau kita ini tidak. Ada orang aneh di Indonesia ini. Nyeleneh misalkan ya. Bawa pemikiran apa gitu. Atau mencela sahabat, mencela rasul, mencela nabi dan yang lainnya. Kalau pengen ikhwan itu se-Indonesia. Iya tak? Eksis galau. Buat bantahan. Apapun yang bisa. Buat status WA, status WA. Ada yang bisa nulis, nulis. Yang di Facebook, Instagram, segala macam. Ya benar sih sebenarnya. Niat untuk membantah-membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah. Itu tindakan yang bagus. Cuman masalahnya bantahan kita ini tadi ilmiah apa enggak? Kalau enggak ilmiah, itu balik kepada dakwah ini sendiri. Ya. Difahami. Jangan antum fahami apa yang anda maksud larangan untuk membantah. Boleh antum bebas. Dalam Islam antum bantah-membantah itu bebas. Antum mau bantah. Sama yang seperti ini Pak Wahid ya. Kami waktu izin ini, kan izin sama RT, sama Rizki. Kami di OC-nya panjang lebar. Tapi dia tidak tahu sama kita salafi atau apa. Zaman sekarang ini madai. Ustaz UAS, dia omongnya Ustaz Ali Subhan. Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Ali Bid'ah. Zaman-zaman sekarang aliran-aliran Islam ini. Ini musuh dalam selimut galau ini tadi. Ngomongnya, diam kami. Jangan galak sedikit-dikit nyala ke Rizki mana dia sama BRT. Jangan sedikit-sedikit nyalakan. Bukan hadis itu Albani baik baca mensohikan hadis. Jadi pada Isa setelah salat dari jannah itu sama jam 9. Bukan Albani baik kan baca mensohikan hadis. Nah, ngapa yang cak ini kan? Ini akibatnya apa? Akibatnya ikhwannya lebay kan? Ya, ketika ada nama UAS dinamailah di videonya Ustaz Ali Subhan. Ali Hidayat Ustaz Ali Bid'ah. Di akobat itu ada kajian siapa? Legawan Isa. Legawan Isa itu luar biasa Pak Wahid. Kalau dia dengan salahnya. Saking dia marahnya. Muncul katanya di Facebook. Kamu ada anu enggak media-media anu? Sosmed ya namanya bapak-bapak aku bertiga mana ada jenguk sosmed kan? Nah, ada istilah ustad sunnah. Kami ini ustad bid'ah. Jadi omongin tadi. Anak lagi salat lagi di sana. Anak dia dengar baik. Ngoceh dia. Anak duduk di teras kan itu tadi. Nah, inilah akibatnya tadi yang sebagian ikhwan itu terlalu kreatif, ya, membuat apa namanya? List misalnya sama yang antum list-list yang enggak ada list-list foto ustaz itu gampang editnya. Ustaz-ustaz sunnah tinggal diedit ustaz-ustaz Wahabi, radikal. Iya benar? Ya, ingat ada hadis. La'anallah man la'ana walidayhi. Apa maknanya? Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Apa maknanya? Disebutkan dalam hadis yasubur rajula abar rajuli fayasubu aba, iya kan, seseorang mencela bapak orang lain, orang itu balas, kita mencela mereka, dia balas. Makanya dilarang dalam Islam mencela berhalanya orang kafir apabila menimbulkan dia mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullaha bighairi alam, ya nak, janganlah kalian mencela sesembahannya orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka membalas mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita karena ada ilmiah tadi mencela ustadznya, ustaz kita dicela. Itu tadi. Khawatir ini masuk dalam bentuk hadis itu tadi. Makanya kan sesuailah kalau ingin bantah dengan metodenya para ulama. Jangan terlalu aktif kreatif lah. Sampai sebagian, karena ikhwan-ikhwan yang kreatif-kreatif itu, sampai sebagian foto ustaz itu ada yang diedit. Ya. Editannya itu apa? Ustaz Yazid, gendong Ustaz Badrul Salam. Itu pernah tahu? Pernah ya? Bayi digendong itu tadi. Ada tulisan itu, ya jelas yang anu ya, NU. Karena ada tulisan di bawahnya itu Aswaja. Bayangkan itu. Makanya dampaknya tadi jangan membuat keburukan supaya kehormatan para da'i, para ulama dan ustaz-ustaz yang ada terjaga juga. Sedikit lagi ya. Kita lanjutkan. Wa minas sunnah at-taraddi an azwajin an azwaji Rasulillah sallallahu ummahatil mu'minin al-mutahharat al-mubarra'at min kulli su'in. Termasuk sunnah. Sunnah di sini maksudnya termasuk ajaran Islam. At-taraddi. At-taraddi itu mengucapkan radhiyallahu anhu. Itu namanya at-taraddi. Kalau tarahum namanya rahimahumullah. An azwaji Rasulullah SAW. At-taraddi terhadap istri-istri Rasul. Ummahatil mu'minin al-mutahharat. Ibu-ibunya kaum mukminin. Al-mutahharat yang disucikan. Ummahat. Jamak dari apa? Ummahatun. Ummahatil mu'minin al-mutahharat. Al-mubarra'at. Sama mutahharat itu yang disucikan. Mubarra'at itu yang di apa namanya? Dari tabri'ah. Dibaro'ah. Yang dibaro'ah dari segala kejelekan. Yang paling afdol. Afdoluhum. Yang paling afdol. Khadijah. Bintu Khuwailid. Lihat bahasanya Ibnu Qudamah. Yang paling afdol Khadijah. Wa Aisyah As-Siddiqah. Dan Aisyah radhiyallahu anha. As-Siddiqah bintu Siddiq. Allati barra'ahallahu fi kitabih. Yang Allah SWT telah mentabri'ah. Telah membersihkan beliau di dalam Al-Quran. Kan Aisyah dituduh sebagai pezina kan. Sama orang-orang munafik. Dibersihkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Zawjun Nabi SAW di dunia wal akhirah. Mereka adalah istri Rasul. Di dunia dan di akhirat. Faman qadhafaha bima barra'ahallahu minhu faqad kafara billahi al'azim. Barang siapa yang masih menuduh qadhaf itu menuduh dia pezina. Namanya qadhaf. Menuduh berzina bahasa Arabnya qadhafah. Barang siapa yang menuduh Aisyah. Aisyah tadi dituduh sebagai pezina. Dalam keadaan dengan sesuatu yang Allah SWT telah membersihkannya. Dari tuduhan tadi. Maka sungguh dia telah kafir terhadap Allah al-azim. Hukuku zaujatin Nabi SAW. Hak-hak istri Nabi SAW. Zaujatun Nabi SAW. Zaujatuhu fid dunia wal akhirah. Istri Nabi adalah istri beliau di dunia dan di akhirat. Wa ummahatul mu'minin. Dan juga ummahatul mu'minin. Walahunna minal hurma wa ta'zim. Ma yaliku bihinna. Kazaujatin. Yakhata min nabiyin. Fahunna min ali baytihi at tahirat. Walahunna badan bagi mereka punya hak minal hurmah berupa kehormatan wa ta'zim pengagungan mayaliqu bihinna dengan sesuatu yang layak bagi mereka. Jadi mereka punya hak untuk dihormati dan diagungkan dengan kehormatan dan keagungan yang layak. Kazaujatin li khatamin nabiyyin. Seperti istri-istri para penutup atau penutup para nabi. Fahunna min ali baitihi. Mereka istri-istri Rasul termasuk ahlu bait, ya. Termasuk ahlu bait. Seluruh istri Rasul termasuk ahlu bait. Tahirat yang suci. Jadi kalau mau dibilang Aisyah orang yang mencela Aisyah, ya dia tidak memuliakan ahlu bait karena istri Rasul juga ahlu bait. Mutahhirat atau mutahharat yang dibersihkan, thayyibat baik, wa thayyibat ya, bari'at, mubarra'at sama ya. Semangat. Thayyibat baik, wa thayyibat itu dibaguskan. Bari'at yang berlepas diri, mubarra'at yang dibersihkan min kulli su'in dari segala keburukan, yaqdah fi a'radihinna yang mencacati kehormatan mereka. Wa furushihinna dan kasur-kasur mereka. Fattayibat litayibin. Wanita-wanita yang baik, pasangan laki-laki yang baik. Wattayibuna litayibat. Orang-orang yang baik, pasangan laki-laki yang baik, pasangannya wanita yang baik. Faradiyallahu anhum wa radawhun. Allah meridai mereka dan aku pun ridho kepada mereka. Ajma'in wa sallallahu wasallam ala nabihi as-sadiqil amin. zaujatu sallallahu alaihi wasallam allati kana firaquhunna bil wafati wa hun. Istri-istri Rasul yang pisah bersama Rasul dengan sebab kematian, mereka adalah, maknanya pisah dengan Rasul dengan sebab wafatnya Rasul, karena Rasul duluan wafat, atau yang mereka duluan wafat, ada sebagian yang duluan wafat sebelum Rasul. Khadijah bintu Khuwailid ummu auladihi. Khadijah bintu Khuwailid, ibu dari anak-anak beliau. Ma'ada Ibrahim, kecuali Ibrahim. Ibrahim dari siapa? Maria al-Qibtiyah. Tazawwajaha Rasulullah SAW ba'da zawjain. Rasulullah SAW menikahinya setelah dia menikah dua kali. Berarti Rasul suami yang ketiga. Al-awwal Atiq ibnu Abid. Yang pertama dia nikah dengan Atiq bin Abid. Wasani dengan Abu Hala al-Samimi. Dengan Abu Hala al-Tamimi. Walam yatazawwaj sallallahu alaihi wasallam. Alaiha, dan Rasulullah SAW tidak memadu dia. Yatazawwaj alaiha, tidak memadu dia. Hatta matat, sampai dia pun wafat. Sana asyarah, pada tahun ke-10 minal bi'tha, setelah kenabian. Qabla al-mi'raj, sebelum Isra Mi'raj. Yang kedua, Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq. Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq, uriha sallallahu alaihi wasallam fil manam marotain au thalathan. Rasulullah SAW diperlihatkan di alam mimpi dua kali atau tiga kali. Jadi Rasul mimpi lihat Aisyah. Itu petanda wahyu dari Allah SWT untuk menikahi Aisyah. Wakil, dan dikatakan dalam mimpi tersebut, hazi imra'atuka, ini adalah istrimu. Luar biasa antum kalau mimpi. Ya, akhwat, bolehlah antum kalau ada akhwat, tapi jangan bohong ya, jangan ngarang. Antum lihat akhwat dalam mimpi, coba antum lamar gitu kan. Misalkan Firhan lihat ada akhwat dalam malam mimpi. Bolehlah antum lamar, sampaikan, siapa tahu diterima kan. Fa'aqada 'alaiha, lalu Rasul akad dengan dia. Walaha sittu sini, umurnya ketika itu baru 6 tahun di Mekah. Wadakhala 'alaiha fil Madinah, namun beliau dukhul dengan beliau ketika sudah di Madinah. Walaha tis'u sinin, akad umur 6 tahun, hubungan istilahnya keluarga 7 tahun. Tuwfiyat sanata 58, beliau wafat pada tahun ke-58 Hijriah. Beliau adalah a'lam sahabiyat, wanita yang paling berilmu dari kalangan sahabat. Yang ketiga, Saudah bintu Zam'ah al-Amiriyah. Saudah. Nama-nama ini nama-nama sahabiyah ya. Enggak usah repot-repot cari ya nama anak, kasih nama sahabiyah. Kenapa? Nama-nama ini satu, nama orang-orang yang soleh. Kedua, nanti sang anak akan cari siapa sih sosok, ada berapa orang saudah, ada berapa nama Aisyah di zaman Rasul. Itu akan nanti ketika dia dewasa akan berimajinasi mencari siapa sih sosok nama ini tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, nama-nama ini adalah nama-nama yang sudah turun Al-Quran padanya. Nama yang sudah direkomendasi tersirat dalam Al-Quran. Maknanya kalau seandainya nama ini salah, tentu akan ada teguran. Bukti nama, seperti nama Zainab, siapa namanya? Barroh kan? Barroh. Turun ayat, ditegur oleh Rasul, diganti dengan Zainab. Saudah bintu Zam'ah al-Amiriyah. Tazawwajaha ba'da zawjin muslimin wa huwa Sukran ibni Amr. Dia menikah dengan Rasul, yaitu Rasul menikahinya setelah dia menikah dengan suaminya yang muslim, yaitu Sukran ibni Amr, akhu Suhail ibni Amr. Tufiya fi akhir khilafati Umar, yang wafat pada akhir khilafahnya Umar. Waqila sanata 54. Dia menyatakan pada tahun 54 Hijriah. Yang keempat, istri yang keempat namanya Hafsah bintu Umar ibn Khattab. Hafsah tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam, dinikahi oleh Rasul ba'da zauji muslimin, setelah menikah dengan suami yang muslim, Hunais ibn Huzafah alladhi qutila fi Uhud, yang wafat pada perang Uhud Wa matat sanata wahid wa arba'in. Mati pada tahun ke-41 Hijriah. Wafatnya Hafsah. Hafsah ini sebenarnya ditawarkan Umar kepada siapa? Utsman. Kata Utsman, Umar, bahasa kitanya, Umar, ana tuh dengar Rasul nyebut-nyebut nama Hafsah. Coba antum tawarkan ke Rasul. Yang sebab Utsman tidak mau menikahi karena Rasul pernah menyebut nama Hafsah. Itu dan. Yang kelima Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Laqab beliau Ummul Masakin. Tazawwajaha karena beliau banyak apa bantu orang-orang miskin. Tazawwajaha ba'da istishhadi zaujiha Abdullah ibn Jahshin. Dinikahi oleh Rasul setelah wafatnya suami beliau pada perang Uhud. Wafat sanata arba, wafat pada tahun ke-4 Hijriah ba'da zawajiha bi Yasir, setelah dinikahi oleh Rasul. Kalau tidak salah ada cuma bulanan, hitungan bulanan. Kalau tidak salah itu 3 bulan apa 4 bulan, sekitar gitulah bulanan pokoknya. Yang ke-6 Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Berarti dari sini ya, yang wafat ketika Rasul masih hidup pertama Khadijah, kedua Zainab bintu Khuzaimah. Yang keenam Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Tazawwajaha ba'da mauti zaujiha Abi Salamah. Dinikahi oleh Rasul setelah wafatnya suami beliau yaitu Abu Salamah Abdullah ibni Abdul Asad min jarahatin asabathu fi Uhud, dengan sebab luka yang menimpa dia pada perang Uhud. Wa matat sanata wahid wa sittin. Mati pada tahun ke-61. Yang ketujuh, Zainab bintu Jahshin al-Asadiyah. Zainab bintu Jahshin al-Asadiyah. Bintu ammatihi sallallahu alaihi wasallam. Putri bibi beliau. Tazawwajaha, berarti sepupu ya. Tazawwajaha ba'da maulahu Zaid ibni Harithah. Rasul menikahinya setelah dia dinikahi oleh pelayannya Rasul yaitu Zaid bin Harithah. Mantan budak, maulah itu mantan budak ya. Ini orang-orang yang dinikahi sama Rasul ini walaupun janda-janda ya, ini janda-janda berkualitas ya. Ya enggak. Sebagian akhwat kadang yang enggak dimadu itu Rasul nikahi janda. Nikah itu janda nenek-nenek. Lihat dulu yang dinikahi sama Rasul ini, orang-orang yang punya kedudukan. Khadijah itu punya kedudukan. Apalagi yang dinikahinya si Hafsah ya. Hafsah itu Sofia. Sofia itu wanita pemimpinnya, wanita mantan istri bosnya orang Yahudi. Jadi si Sofia itu ketua istilahnya itu ya, sukunya orang Yahudi. Jadi bukan orang-orang sepele, suruh nikahin nenek anak mati dan macam itu namanya egois ya, Bapak. Sebagian wanita seperti itu. Alasannya nikahilah sama wanita yang tua-tua. Alasannya untuk membantu, enggak juga. Kemudian yang ke-8 Juwairiyah bintul Harits Al-Khuzaiyah. Tazawwajaha ba'da zaujiha Musafi' ibni Safwan. Dinikahi oleh Rasul si Juwairiyah ini setelah dia menikah dengan suaminya Musafi' bin Safwan. Wakilah Malik bin Safwan, ada yang menyatakan namanya Malik bin Safwan. Sanata sittah pada tahun ke-6 Hijriah dan matinya pada tahun ke-56 Hijriah. Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Tazawwajaha ba'da zauji aslama tsumma tanassara. Dinikahi oleh Rasul setelah dia menikah dengan seorang suami yang dulunya Islam kemudian murtad. Tanassara. Apa namanya? Pindah agama ke Nasrani. Wa huwa Ubaidullah ibn Jahshin. Namanya ada Ubaidullah bin Jahshin. Wa mata fil Madinah. Mati di kota Madinah wafatnya fi khilafati akhiha pada khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 44 Hijriah. Yang 10 Sofia bintu Huyai ibni Akhtab min Bani Nadir. Orang Yahudi ya Bani Nadir. Min zuriyati Harun, keturunannya Harun. Orang sembarangan. Ibni Imran sallallahu alaihi wasallam. A'taqaha, Rasul membebaskan. Sebenarnya sudah dikasihkan Rasul sama Dihyah. Dihyah al-Kalbi sudah dikasihkan ke Dihyah. Kata sahabat yang lain, ya Rasul, itu Sofia, masa dikasihkan ke Dihyah? Dihyah kasih yang lain lah. Gitu. Dia ini pentolannya Quraisy, pentolannya Yahudi. Bani Nadir. Ya sudah, kata Rasul. Karena Rasul panglima, pemerintah punya hak. Nah dia, sini kembali lagi, itu ambil yang lain. Sudah nurut namanya punya hak yang panglima. Taqwa wa ja'ala itqaha shadaqah. Rasul membebaskannya dan beliau menjadikan pembebasan tadi sebagai mahar. Ba'da zaujain. Awwaluhuma Salam ibnu Mishkam wa tsani Kinana ibnu Abil Haqiq. Setelah dia menikah dengan dua suami, yang pertama Salam bin Mishkam, yang kedua Kinana bin Abil Haqiq. Ba'da fatih Khaybar, setelah kemenangan perang Khaybar di tahun 6 Hijriah dan wafat beliau tahun 50 Hijriah. Semuanya tidak ada punya anak. Ya, tidak ada yang punya anak dari Rasulullah SAW kecuali Khadijah. Sofia itu nikahnya walinya adalah tidak pakai wali ya. Karena kenapa? Walinya semuanya kafir. Jadi walinya kembali ke hakim. Hakimnya siapa? Rasulullah SAW. Yang ke-11, Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah tazawwajaha, dinikahi oleh Rasul pada tahun ke-7 Hijriah fi umratil qadha, ada umrah al-qadha. Ba'da zaujain, setelah menikah dengan dua suami, al-awwal ibnu Abdi Yalil, yang pertama ibnu Abdi Yalil, wasani Abu Ruhmin ibnu Abdul Uzza, ibni Abdul Uzza, yang kedua suami kedua adalah Abu Ruhmin ibnu Abdul Uzza. Bana alayya fi sarafin atau fi sarif, Rasul membangun rumah tangga dengannya di sarif, ya, nama tempat sarif. Kan ini kan ketika umroh, maksudnya itu di ya gauli sama Rasul di tempat namanya sarif, nggak tahu, nanti tanya kasam lihat di peta. Wamatat fi sanati wahid wa khamsin, wafat pada tahun ke-51 Hijriah. Fahaula zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana firaquhunna bil wafat. Mereka-mereka adalah istri-istri Rasul yang pisahnya adalah dengan sebab kematian. Itsnatani tufiyata qablahu. Ada dua orang yang wafat sebelum Rasul. Wahuma Khadijatu wa Zainab bintu Khuzaimah. Wa tis'un tufiyan hunna wa hunnal bawaqi. Dan 9 wafat, ya, Rasul wafat meninggalkan mereka. Tufiyan hunna. Dan 9-nya Rasul wafat meninggalkan mereka. Wahunnal bawaqi, dan mereka yang masih hidup. Disebutkan ada faedah dari Ibnu Qayyim. Di situ disebutkan wa jumlatu man dakhala bihinna 11. Jadi total orang-orang yang Rasul sudah menggaulinya ada 11. Wala khilafah, dan tidak ada khilaf. Annahu sallallahu alaihi wasallam tufiya an 9. Rasul itu wafat meninggalkan istri 9. Wa kana yuqassim minhunna bi 8. Dan dulu beliau membagi jatah, menggilir jatah untuk dari 9 orang tadi ya, untuk 8. Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, Sofia, Ummu Habibah, Maimunah, Sauda dan Juwairiyah. Lihat jala'ul afham. Iya ya. Jadi totalnya 9. Itu 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Di atas Muslama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 sebutkan. 9 saja. Ya, seingat anak kan ada salah seorang istri Rasul yang yang jatahnya dia dikasihkan kan siapa itu? Musalamah. Mungkin itu tadi. Tapi di ini kok sebutkan kalau apa kelebihan mungkin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, walaupun mungkin kelebihan itu cek di kitab induknya kan. Wa baqiya itsnatani wa lam yadkhul bihima. Ada dua yang Rasul tidak dukul. Jadi kalau mau ditotal sebenarnya, totalnya, itu ada 13. Ya, kenapa dicerai yang duanya? Baru akar saja. Walayat butlahuma minal ahkam wal fadilah. Dan tidak tetap bagi mereka berdua berupa hukum dan fadilah, keutamaan. Mereka tidak dapat. Kenapa? Karena tidak ada dukul sama Rasul. Ya, dan juga dicerai sama Rasul, bukan istri yang istilahnya itu yang sampai Rasul wafat atau mereka wafat. Wala yasbut lahuma min al-ahkam wal fadilah ma yasbut lis-sabiqat wa huma. Dan tidak berlaku bagi mereka berdua hukum dan keutamaan apa yang telah berlaku bagi orang-orang yang sebelumnya. Dari yang 9 disebutkan ya atau 11. Yang pertama Asma bintu Nu'man al-Kindiyah. Tazawwajaha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa faraqaha. Asma ini banyak ya. Antum kalau lihat nama Asma banyak sekali. Ada Asma binti Abi Bakar, ada Asma banyak sekali. Ya. Dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam summa faraqaha. Kemudian Rasul mencerainya. Waqtu lifa fi sababil firaq. Diperselisihkan tentang sebab perceraian. Faqala Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq menyatakan innahu wajada fi kashhiha bayadhon. Rasul itu mendapati pada kashhiha itu bagian tubuh antara pinggang sama tulang rusuk. Ya, anggaplah di sinilah ya. Ini pinggang, tahu pinggang ya? Sama tulang rusuk sini nah. Ini namanya kash. Ada bayadhon, ada putih. Ya, istilahnya itu mungkin penyakit lah, penyakit kulit lah atau mungkin ya. Fafaraqaha, lalu dicerai oleh Rasul. Fatazawwajaha ba'dahu al-Muhajir ibnu Abi Umayyah. Dicerai Rasul kemudian dinikahi oleh Muhajir bin Abi Umayyah. Mungkin ada pertanyaan. Ha, itu Rasul milih-milih juga nikah. Mana? Inilah namanya syariat. Ya. Itu namanya syariatnya apa? Tindakan Rasul tadi itu penetapan syariat. Apa syariatnya? Bolehnya mencerai wanita dengan sebab cacat yang ada pada dia secara fisik. Coba kalau seandainya dinikahi sama Rasul dan tidak dicerai. Nanti ada alasan. Soalnya tepas dibuka, urapan enggak lho Pak Wahid? Ya Allah. Badannya kurapan. Ada alasan. Coba kalau seandainya tidak terjadi. Rasul pun pernah mencerai. Gitu loh. Berarti ini aib kan memang disebutkan dalam kitab fikih di antara yang boleh kita tadi membatalkan akad ada aib pada fisiknya. Agak kurang ternyata dia cuma istri nih. Masa selalu enggak beres terus? Ternyata kurang. Ya, akalnya boleh dicerai, aib secara fisik. Yang kedua, Umaymah, itu bacanya Umaymah bintu Nu'man. Ini juga Umaymah bintu Nu'man ini juga banyak. Ini tasghir dari Karena cari nama anak-anak Umaymah itu susah sekali. Umaymah itu tadi. Nah, dapat ternyata nama-nama sahabiah. Anda lihat banyak sahabiah. Di antaranya ada yang wanita yang datang menjumpai Rasul. Dia ingin berbaiat, ingin salaman. Ditolak sama Rasul. Ibnu Syarahil Al-Jauniyah. Wahiyallati qalat. Yang dia menyatakan, dia ngucap. A'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada engkau darimu. Ini perangai bukan? Perangai. Dicerai sama Rasul. Fafaraqaha. Lalu Rasul mencerainya. Kenapa? Bolehnya mencerai seorang wanita apabila akhlaknya tidak bagus. Tapi ingat ya, ini semua muslimah. Jangan difahami, oh, mereka ini buruk akhlak segala macam ini. Yang tidak. Inna'udzubillah ya. Tidak memfonis mereka adalah orang yang buruk akhlaknya. Intinya, boleh memperhatikan pernikahan itu tadi dari sisi apa? Dari sisi fisik dan juga perangai itu tadi. Ada faedah di situ. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Qala al-Hafidz Abu Muhammad al-Maqdisi. Berkata Al-Hafidz Abu Muhammad Al-Maqdis. Wa'aqada ala sab'in wa lam yadkhul bihinna. Rasul akad dengan wanita tujuh, tujuh orang wanita, dan tidak dukhul dengan mereka. Faman faraqaha fi hayatiha wa lam yadkhul biha la yathbut laha ahkamu zaujati allati dakhala bihinna wa mata anhu sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dipisah sama Rasul ketika Rasul masih hidup, maka tidak, dan Rasul tidak dukhul dengan dia, maka tidak berlaku bagi dia hukum istri-istri Rasul yang Rasul dukhul dengannya, yang Rasul wafat meninggalkan mereka. Dan mereka boleh dinikahi sama yang lain. Tapi orang-orang yang sudah dukhul sama Rasul, maka tidak boleh dinikahi. Itu istri Rasul untuk di dunia dan di akhirat. Mereka disebut dengan Ummahatul Mukminin. Difahami? Itu tadi. Nah yang seperti ini sahabiah ya, sahabiah si Umaymah bintu Nu'man, apalagi ya, Asma bintu Nu'man. Yang seperti ini hati-hati, jangan terlalu inilah akhlaknya buruk, enggak anu terhadap Rasul ini tadi, jatuh menjelah sahabat. Wa afdalu zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah wa Aisyah radhiyallahu anhuma. Istri-istri beliau yang paling afdol adalah Khadijah dan Aisyah. Namun walikullin min huma maziyatun 'alal ukhra. Namun masing-masing dari mereka berdua punya keistimewaan dibandingkan yang lainnya. Fali Khadijah fi awwalil Islam. Untuk Khadijah keistimewaannya di awal-awal Islam. Ma laisa li Aisyah. Yang enggak ada pada Aisyah. Minas sadaqi wal mu'azarah. Berupa dahuluan masuk Islam, wal mu'azarah membantu, pertolongan sama, wan nusrah ya, menolong ya, itu Aisyah. Aisyah banyak pertama dia duluan masuk Islam, orang yang duluan itulah yang lebih istimewa ya. Yang kedua ada mu'azarah ya, dukungan, pertolongan terhadap Rasulullah SAW. Wali Aisyah fi akhiril umam fi akhiril amri ma laisa li Khadijah min nasyril ilmi. Dan pada Aisyah di akhir-akhir urusan agama Islam, beliau memiliki sesuatu yang tidak ada pada Khadijah. Berupa apa? Menyebarkan ilmu. Intinya di awal-awal Islam Khadijah lebih utama. Di akhir-akhir Islam, maksudnya di akhir-akhir beliau wafat, Khadijah lebih utama karena Aisyah lebih banyak membantu Rasul dalam menyebarkan ilmu. Wa nafi'a ummah, memberikan kemanfaatan pada umat ini. Wa qad barra'ahullahu mimma ramaha bihi ahlun nifaq minal ifki fi suratin Nur. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan beliau dari apa yang telah dituduhkan oleh ahlun nifaq, kaum munafikin pada ifik, kisah ifik ya. Kisah yang dusta yang disebutkan dalam surat An-Nur. Di situ disebutkan qadfu ummahatil mu'minin. Hukum menuduh ibu-ibu kaum mukminin dengan pezina. Qadfu Aisyah bima barra'ahullahu minhu kufur. Menuduh Aisyah sebagai pezina kufur. Li'annahu takdzibun lil Qur'an. Dikarenakan tindakan itu merupakan pendustaan terhadap Al-Qur'an. Disebutkan di situ qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam qala al-qadi Abu Ya'la rahimahullahu taala, berkata al-qadi Abu Ya'la man qadhafa Aisyah, barang siapa yang menuduh Aisyah bima barra'ahullahu minhu kafara bila khilaf, maka dia dinyatakan kafir dengan tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Wa qad hakal ijma' ala hadza ghairu wahidin, sungguh para ulama telah menukilkan ijma' akan hal ini, tidak cuma satu orang. Wasarraha ghairu wahidin minal a'imma bihadzal hukm, dan telah menegaskan banyak lebih dari satu ulama akan hukum seperti ini. Wa fi qadhi ghairiha min ummahatil mu'minin qaulani li ahli al-'ilmi, adapun menuduh wanita-wanita yang lain dari ummahatul mu'minin ada khilaf di kalangan para ulama, ada dua pendapat. Intinya menuduh Aisyah kafir dengan kesepakatan para ulama, menyatakan Aisyah pezina dinyatakan kafir. Nah kalau menuduh yang lain, as-sahuhuma annahu kufrun, pendapat yang sahih juga dinyatakan kafir. Kenapa? li'annahu qadhun fin nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan tindakan tersebut merupakan celaan terhadap nabi. Fa innal khabithat lil khabithin, dikarenakan yang buruk pasangannya adalah laki-laki yang buruk. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma man sabba ghayra Aisyata min azwajihi sallallahu alaihi wasallam fa fi qaulani, adapun mencela wanita yang lain selain Aisyah dari istri-istri Rasul ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu kasabi ghairihinna minas sahabah ala ma sayati. Pendapat yang pertama bahwasanya dia hukumnya sama seperti pencela wanita-wanita yang lain dari kalangan sahabat, atau pencela orang-orang lain dari kalangan sahabat. Maknanya hukumnya seperti mencela sahabat dengan rincian yang telah lalu. Watsani wa huwal ashah. Dan pendapat yang kedua kata Ibnu Taimiyah itu pendapat yang sahih. Annahu man qadzafa wahidatan min ummahatil mu'minin, siapa yang mencela salah satu saja dari kalangan ummahatil mu'minin, fahuwa ka qadzi Aisyah radhiyallahu anha, dia seperti menuduh Aisyah radhiyallahu anha. Faqad taqaddama makna dzalik, dan sungguh telah lalu makna hal itu, an Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas, wa dzalika, dan yang demikian itu, li anna hadza fihi arun wa ghadadah ala Rasulillah sallallahu, dikarenakan yang demikian itu, wadzalika yang demikian itu alasannya dikarenakan tindakan ini terdapat arun, ya apa, malu ya itulah, membuat aib, ya waghadadu ala Rasulullah sallallahu, sama waghadadu itu arun itu mana menelanjangi bahasa kitanya Rasulullah sallallahu, wa adzalahu, dan gangguan terhadap Rasulullah sallallahu azam man a'zamu man adzahu bi nikahin ba'dahu, dan termasuk gangguan terhadap Rasul dengan gangguan yang paling besar yaitu dalam bentuk menikahi mereka setelah wafatnya Rasul. Waqad taqaddama at-tanbi' 'ala dzalik, sungguh telah berlalu tanbi' akan hal itu, fi ma madha, pada perkara yang telah lalu, indal kalam ya qauli ta'ala wal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah wal amru fi dhahirin dhahirun, perkaranya nampak sekali jelas, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Intinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan pendapat yang kedua adalah pendapat yang sahih, bahwasannya orang yang menuduh pezina salah seorang dari ummahatul mukminin, dia sama seperti menuduh Aisyah. Itu juga datang riwayat dari Abdullah Ibnu Abbas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oh, apa-apa itu ada anak salah baca tadi. Wa azalahu a'zam min azahu binikahihinna ba'dahu. Itu bacanya. Wa azahu, dan gangguan terhadap Rasul dengan gangguan yang lebih besar dibandingkan mengganggu Rasul dengan cara menikahi mereka setelah wafatnya Rasul. Itu bacanya. Itu min bukan man. Wa azalahu a'zam min azahu binikahihinna ba'dahu, dan istilahnya itu nuduh wanita-wanita tadi, nuduh wanita-wanita sebagai bezina, dianggap sebagai mengganggu Rasul dengan gangguan yang lebih besar min azahu dibandingkan mengganggu Rasul dengan cara binikahihinna ba'dahu, dengan cara menikahi mereka setelah wafatnya Rasul. Nikahi mereka setelah Rasul wafat, boleh enggak? Jawaban enggak boleh. Nuduh itu tadi lebih parah lagi. Allah Ta'ala. Ya.